Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Penjelasan tambahan dari Syaikhul Al-Fauzan hafizallahu taala, kaidah ini menjelaskan pada kita bahasanya makna kaidah sebelumnya, bahasanya kita memulai dakwah dengan tauhid dan kita fokus pada tauhid, bukanlah maknanya kita meremehkan hal-hal yang lain. Meremehkan kewajiban-kewajiban yang lain dan upaya-upaya untuk meninggalkan hal yang haram. Bukanlah makna kaidah sebelumnya bahasanya maksiat perkara yang sepele. Oleh karena itu tidak boleh meremehkan permasalahan maksiat dan pelanggaran syariat. Semua pelanggaran syariat amruha khatirun, adalah hal yang berbahaya. Meskipun di dalam pandangan manusia pelanggaran syariat tersebut nampaknya kecil dan sepele, maka sekali lagi bukanlah makna kaidah kita mulai dengan yang lebih penting kemudian yang kurang penting, bukanlah maknanya kita meremehkan hal-hal yang lain. Akan tapi kita katakan kita mulai dengan yang lebih penting dan kurang penting dalam rangka untuk menegakkan landasan terlebih dahulu. Yang landasan ini akan dibangun di atasnya perkara agama yang lainnya. Itu maksudnya. Karena dosa seluruhnya adalah berbahaya. Dan seluruhnya adalah syarun kejahatan. Dan ingat satu kalimat yang menarik. Wa yada'u ba'duha ila ba'din. Dan maksiat dan pelanggaran syariat itu yang satu mendorong kepada yang lain. Satu mendorong kepada yang lain. Sebagaimana yang pernah kita sampaikan, di antara bentuk hukuman Allah kepada pelaku maksiat, Allah mudahkan dia untuk melakukan maksiat berikutnya. Allah ringankan dirinya untuk melakukan maksiat berikutnya. Maka itu iqab, itu hukuman, azab Allah kepada pelaku maksiat tadi. Allah beri kemudahan langkah, kemudahan pikiran dan badan untuk melakukan maksiat berikutnya. Maka disini dikatakan yang namanya maksiat sebagiannya mendorong pada sebagian yang lain. Falitasahal, maka tidak boleh meremehkan. Maka tidak boleh meremehkan maksiat yang lain selain kemusyrikan. Demikian juga pelanggaran syariat yang lain. Dan perintah yang lain selain tauhid dan ketaatan yang lain, namun semuanya dilarang. Akan tetapi orang yang ada pada dirinya dosa yang lebih berbahaya, maka dosa yang lebih berbahaya itulah yang kita mulai, kita bahas terlebih dahulu, kemudian barulah kita upayakan perbaikan pada hal-hal yang lain. Adapun jika seorang itu meremehkan maksiat, menganggap kecil maksiat, maka ini akan menyeret dia untuk melakukan maksiat yang lebih besar lagi. Namun jika seorang itu menganggap besar bahaya maksiat, maka anggapan ini akan menjauhkan dia dari maksiat dan menjaganya dari maksiat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa man yu'adzim hurumatillah, siapa yang memuliakan hal-hal yang Allah larang, menganggap mulia dan penting dan bahaya hal-hal yang Allah larang, fawa khairun lahu inda rabbih, maka itu adalah sikap yang lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan siapa yang mengagungkan syairilah ajaran Allah, maka itu adalah bukti ketakwaan. Maka maksiat seluruhnya adalah bahaya, seluruhnya adalah berbahaya, dan seluruhnya adalah mabarak. Akan tetapi kalau kita bicara masalah taghyir, manhajut taghyir, metode dalam perbaikan dan perubahan, maka disitulah yang berlaku, dimulai dengan lebih penting dan kurang penting. Itu maksud kaidah sebelumnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah beliau biarkan satupun kecuali beliau ingatkan, baik dosa yang kecil ataupun yang besar, dosa yang membinasakan ataupun yang kurang dari hal itu, Nabi ingatkan. Maka sebagaimana Nabi memerintahkan perkara-perkara yang pokok dan vital, yaitu tauhid dan akidah, beliau perintahkan juga perkara-perkara rinci dan cabang. Alaihi salatu wassalam. Beliau perintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang sunnah dan mustahab, sebagaimana beliau perintahkan untuk mengerjakan hal-hal yang wajib dan rukun, rukun dalam agama ini. Sehingga tidaklah beliau wafat kecuali telah Allah sempurnakan agama ini dengan semua perintah dan kewajiban dan hal-hal mustahabnya. Dan Nabi pun telah larang semua bentuk maksiat, baik yang besar ataupun yang kecil. Maka tidaklah Nabi biarkan satu pun yang mendekatkan manusia kepada Allah kecuali telah Nabi jelaskan dan Nabi perintahkan. Dan tidaklah Nabi biarkan satu pun yang menjauhkan manusia dari Allah kecuali beliau telah larang dan beliau telah ingatkan. Tidak ada satupun kebaikan kecuali telah beliau informasikan kepada umatnya. Dan tidak ada satupun keburukan kecuali beliau telah juga ingatkan umatnya dari hal tersebut. Walamma dan tatkala Salman menyebutkan ada buang hajat, ada seorang Yahudi berkata kepada Salman, Nabimu mengajarimu segala sesuatu sampai-sampai adab cebok, adab istinja, adab buang hajat. Maka Salman pun membenarkannya. Lalu Salman sampaikan kepada orang Yahudi tadi satu hadis yang berisi perintah dan aturan Nabi berkaitan dengan istinja dan istijmar. Istinja adalah cebok dengan air, istijmar adalah cebok dengan non air, batu, tisu atau yang lain. Wa idza jalasa ala qada'il hajah, maka disampaikan juga di sini, dan jika Nabi duduk untuk buang hajat, maka beliau bertumpu pada kaki kiri. Ini terdapat satu hadis yang diisyaratkan oleh Syaikh Al-Fauzan hafizallahu taala, di antara adab buang hajat yang Nabi, yang ada dalam hadis itu dikatakan bahasanya Nabi jika buang air, kencing ataukah berak, maka beliau meletakkan pantatnya, menumpukan pantatnya pada tumit atau tumit kaki kiri. Namun hadis tentang hal ini adalah hadis yang dhaif. Hadis masalah ini adalah hadis yang lemah. Sehingga yang benar, hal ini bertumpu pada kaki kiri ketika buang hajat tidaklah dianjurkan dari sisi syariat. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu dianjurkan, namun dari sisi kesehatan. Ada sebagian ulama tetap menganjurkan hal tersebut, meskipun hadisnya dhaif, akan tapi dengan alasan dan pertimbangan sisi kesehatan. Ya, maka karena pertimbangan sisi kesehatan, maka perlu diklarifikasi, ditanyakan kepada ahlinya apakah betul itu lebih bermanfaat secara sisi kesehatan ataukah tidak. Dan masih ada banyak lagi adab-adab yang lain, adab bitakhalli, adab buang hajat yang Nabi ajarkan. Maka tidaklah Nabi biarkan satu pun yang memberikan manfaat kepada umat kecuali Nabi jelaskan kepada umat. Dan tidaklah Nabi biarkan satu pun yang membahayakan umat kecuali Nabi jelaskan kepada umat, baik itu perkara yang besar ataupun kecil. Kemudian penulis buku ini bertanya kepada Syaikh Shalih Al-Fauzan dengan mengatakan, ahsanallahu ilaik, semoga Allah membalas kebaikan kepada Anda. Sebagian orang menamai hal-hal yang hukumnya sunnah, dia sebut dengan hal-hal parsial dalam Islam, atau dia sebut dengan sebutan itu kulitnya Islam. Maka jawaban beliau betul. Naam. Alladhi, orang yang menamai perintah dan larangan Allah dengan hal-hal parsial dalam Islam. Atau dinamakan dengan kulit dalam Islam. Dan dari dua penamaan ini yang menamainya dengan kulit, itu satu tindakan yang lebih jelek. Tidaklah diragukan bahasanya orang yang menamai perintah dan larangan Nabi dengan sebutan hal-hal parsial dalam Islam, dia adalah berupaya merendahkan kedudukan hal itu. Akan tetapi yang menyebutnya dengan sebutan kulit, itu lebih keterlaluan. Bahkan dikatakan ala sasalah fauzan yukhsa alaihi minaridah. Orang yang menyebut berbagai macam perintah dan larangan Allah dengan sebutan kulitnya Islam, dikhawatirkan dia murtad dengan kata-katanya. Karena makna dari sebutan itu adalah mengejek agama. Adalah mengejek agama. Wa ana fi kusurut, dan mengatakan bahasanya dalam agama ada hal yang bersifat kulit dan isi. Padahal tidak ada kulit dalam masalah agama. Seluruh ajaran agama walilham seluruhnya adalah lubun inti dan khalis inti. Lubun khalis murni adalah inti. Naf'un khalis murni adalah manfaat. Tidak ada padanya kulit yang tidak bermanfaat. Maka orang yang menamai sebagian perintah dan sebagian larangan dalam Islam dengan kulit, padahal perintah dan larangan tersebut adalah sahih, valid dari Nabi SAW, dia dikhawatirkan murtad. Akan tetapi boleh jadi dia bisa dimaklumi karena kebodohannya. Namun jika orang tersebut adalah da'i, kaifa yakunu da'iya wa huwa jahil? Kok bisa-bisanya dia adalah seorang da'i namun dia tidak tahu? Wa ila laulam yu'dha, seandainya orang itu tidak kita maklumi dengan kebodohannya, tentu akan kita katakan ini adalah kemurtadan. Karena ini mengejek satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena siapa yang mengejek satu ajaran Islam meskipun itu satu hal yang hukumnya mustahab adalah kemurtadan dari Islam. Siapa yang mengejek sholat duha atau sholat rawatib, maka ini kemurtadan. Tidak disyaratkan ejekan yang memurtadkan itu harus mengejek hal-hal yang wajib. Yang penting mengejek hal-hal yang ini jelas-jelas ajaran Islam. Dan Allah Ta'ala berfirman, apakah dengan Allah ayatnya dan Rasulnya kalian mengejek-ejek? Jalah kalian cari-cari alasan, sungguh kalian telah kafir setelah dulunya beriman. Maka seandainya ada seorang yang mengejek ajaran Nabi berupa bersiwak, mengejek sunnahnya atau anjuran bersiwak, dan dia tahu bersiwak adalah ajaran Nabi, maka ini adalah kemurtadan. Dan seandainya ada orang memelihara jenggot dalam keadaan dia tahu memelihara jenggot adalah satu hal yang Nabi perintahkan, maka ini adalah kemurtadan. Kecuali jika tadi dia adalah orang yang tidak tahu atau orang yang ada padanya subhat, kerancuan, sehingga dia menurut dia itu bukanlah satu hal yang Nabi perintahkan. Itu sekedar budaya Arab yang tidak Nabi perintahkan misalnya. Kecuali jika ada orang tidak tahu, layadir tidak tahu, maka dia bisa dimaklumi dari sisi kebodohannya. Akan tapi jika dia sengaja, maka ini adalah kemurtadan menurut para ulama. Maka hal ini adalah perkara yang khatirun jiddan, sangat-sangat berbahaya. Tidak ada dalam agama pembagian kulit yang tidak ada manfaatnya kemudian isi. Seluruh agama adalah isi, adalah inti, walilhamdu. Dan tidaklah dilakukan hal tersebut. Maka semua perintah agama seluruhnya harus tuhtarom, dihormati dan dimuliakan. Tidak boleh ada satu pun yang direndahkan atau satu pun yang diejek. Seluruhnya harus dimuliakan. Kemudian kaidah yang ke-8. Mereka orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar dalam berislam punya prinsip annahum la yu'ariduna nususa biukulihim. Mereka tidak akan membantah dalil, nas, Quran dan hadis dengan logika, dengan nalar. Tidak pula akan mereka bantah dengan hawa nafsu ataupun perasaan. Wala biqauli rijalin mithlihim. Tidak pula akan mereka bantah dengan ucapan manusia yang sama dengan mereka, sama-sama manusia. Mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, falidzalika fata'u wastaqim kama umirta wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzalallahu min kitab. Oleh karena itu maka berdakwahlah dan istiqomahlah sebagaimana diperintahkan. Diperintahkan kepadamu, wala tattabi ahwa'ahum. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Katakanlah aku beriman dengan kitab yang Allah turunkan. Maka istiqomah di atas syariat itu bertentangan, bertolak belakang dengan mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsu, maka dia tidak akan istiqomah di atas syariat. Orang yang mau istiqomah di atas syariat, dia akan menyelisih hawa nafsu manusia. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki ataupun perempuan jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan satu perkara, mereka memiliki pilihan yang lain dalam perkara tersebut. Dan siapa yang punya pilihan yang lain, maka dia melakukan kedurhakaan. Dan siapa yang durhaka pada Allah dan Rasul-Nya, faqad dhalla dhalalan mubina. Sungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Lanya di sini bukanlah nafi. Namun sebagian ulama mengatakan harfu tanbih. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Mereka tidaklah beriman sampai mereka contoh yang lain ada di fala uqsimu bihadzal balad wa antahilum bihadzal balad. Fala uqsimu lah di situ bukan harfun nafyi, harfu tanbih. Fala uqsimu bihadzal balad, sungguh aku bersumpah dengan negeri ini. Fala wa rabbika, maka demi Rabbmu. Tidaklah mereka beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Fima syajara bainahum, di antara perkara yang mereka perselisihkan. Maka syajara artinya berselisih. Wallah alam, mungkin pohon disebut syajara karena cabangnya itu berselisih. Nah, ada yang ke utara, ada yang ke selatan. Coba teratur semua ke selatan semua. Mungkin. Maka pohon itu dalam bahasa Arab disebut syajara dari kata-kata syajara yang artinya berselisih karena ranting-rantingnya berselisih. Ada yang pilih ke atas, ada yang pilih lurus, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke timur, berselisih, tidak sepakat. Sumalai jitu fi angfusihim, kemudian tidaklah mereka jumpai dalam diri mereka kesempitan. Mimma qadaita, terhadap hukum yang kau putuskan, dan mereka pasrah sepasrah-pasrahnya. Kata saya Sa'di ketika menjelaskan ayat ini, maka ayat ini menunjukkan 3 tingkatan dalam Islam, yaitu Islam, iman dan ihsan. Hatta yuhakimu ka fima syajara bainahum, itu level Islam. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, itu level iman. Wa yusallimu taslima, itu level ihsan. Dan firman Allah Ta'ala, wa idza qila lahum, dan jika dikatakan kepada mereka, marilah kepada hukum yang diturunkan oleh Allah dan hukum yang disampaikan oleh Rasul, maka Anda lihat orang-orang munafik ya sudduna anka sududa, mereka menolak, menghalang-halangi dari hukummu, dari hukum Nabi, sududa, benar-benar mereka menghalang-halangi. Maka di antara sifat orang munafik adalah enggan, menolak, menghalangi dirinya sendiri dan orang lain untuk tunduk terhadap hukum yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ya, maka ini sifat orang munafik. Dan seorang muslim seharusnya tidak ada pada dirinya perilaku khas orang-orang munafik. Ya, kita tidak mengatakan mereka munafik, orang yang menolaknya, dengan boleh jadi perasaan dan yang lain, tidak kita langsung ponis mereka kafir munafik. Namun kita katakan seorang muslim yang kok punya sikap semacam ini, menghalang-halangi dirinya dan orang lain untuk tunduk kepada nusus, kepada nas, maka orang ini ada pada dirinya keserupaan dengan orang munafik. Maka ini minimal nifaq asghar. Ini perbuatan orang munafik meskipun orangnya belum munafik. Dari Abdullah bin Amr Ibn al-As radhiyallahu anhuma, beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu setelah Allah berikan kepada kalian dengan begitu Allah cabut. Begitu saja Allah cabut. Akan tapi Allah cabut ilmu dari manusia bersamaan dengan wafatnya para ulama. Faya bekal maka yang tersisa di masyarakat adalah unasun juhalun. Poson-poson yang bodoh, manusia-manusia yang bodoh. Dan mereka ini dimintai fatwa kemudian memberikan fatwa. Biro'ihim dengan semata-mata logika. Dengan semata-mata akal. Murni akal. Fayudilluna, fayudilluna, wayadilluna. Maka mereka menyesatkan orang lain dan menyesatkan dirinya sendiri. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan ini ada redaksi Bukhari. Dan terdapat perkataan Ali bin Abi Thalib mauqufan, perkataan sahabat. Diatkan oleh Abu Dawud, hadisnya sahih, tentang masalah mengusap khuf. Dia katakan, laukana dinu birai, jika logika itu semata-mata, jika agama itu semata-mata logika, tentu bagian bawah khuf yang terkena kotoran, yang dipakai untuk berjalan, lebih layak untuk diusap min a'lahu, daripada bagian atasnya. Lanjutannya hadis, namun aku lihat Nabi mengusap hanya bagian atas khufnya saja. Kemudian dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, di masa Nabi ada dua perempuan kelahi. Di masa Nabi pernah ada kasus dua perempuan kelahi. Yang bisa kelahi bukan hanya laki-laki, perempuan juga bisa kelahi. Dua-duanya dari suku yang sama, Hudzail. Akhirnya kelahinya terlalu tidak sehat. Kalau boleh ada disebut ada perkelahian yang sehat, ya. Maka yang satu melempar batu, kan? Oh, tadi pukul-pukulan, jambak-jambakan, kok ini kok sekarang main batu, kan? Maka yang satu melemparkan batu ke arah yang lain. Dampaknya yang dilempar perempuannya mati dan dia dalam kondisi hamil. Faqatalatsa wa ma fi bataniha. Maka dia habisi, matilah perempuan yang dilempar plus kandungannya, plus janinnya tidak terselamatkan. Faqtasamu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka keluarga dua perempuan ini kemudian bersengketa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun memberikan keputusan-keputusannya. Diat janin yang dibunuh itu adalah ghurah. Yang dimaksud dengan ghurah di sini adalah abdun, budak laki-laki, aw walidatun, atau budak perempuan. Diatnya adalah seorang budak. untuk diat janin. Diat janin. Wa qada bidiyatil mar'ati, tentu di samping itu ini Nabi nilai adalah pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja. Perempuan yang lempar tadi tidak bermaksud untuk membunuh. Namun ternyata menyebabkan kematian. Maka ini namanya pembunuhan tidak sengaja. Pembunuhan tidak sengaja itu tidak ada padanya qisas. Yang ada adalah diyat. Dan tolak ukur dalamnya adalah alat yang digunakan untuk membunuh. Jika alatnya adalah yang mematikan secara normal, maka itu pembunuhan yang sengaja. Kalau alatnya semacam ini secara normal, wajarnya ini tidak mematikan, maka ini pembunuhan tidak sengaja. Nah, kalau dalam pembunuhan tidak sengaja, maka ini tentu ada diat. Diat untuk perempuan. Tadi janin sudah selesai ya. Ada dua bab diat. Diat janin dan diat perempuannya. Maka perempuan yang mati tersebut perlu dibayarkan diatnya kepada keluarganya. Wa qada bidiyatil mar'ati, diat untuk perempuan yang dibunuh itu Nabi tetapkan menjadi kewajiban aqilah. Aqilah itu adalah asobah kalau dalam bahasa faraidnya. Asobah dari perempuan yang membunuh. Maka dalam aturan Islam, diat itu kalau pembunuhan sengaja dan pembunuhan tidak sengaja berbeda. Kalau pembunuhan sengaja boleh qisas, boleh ngambil diat. Tergantung keluarga korban maunya apa. Nah, kalau keluarga korban maunya diat, uang tebusan, maka uang tebusan diambilkan dari harta pembunuh. Namun kalau pembunuhan tidak sengaja, dalam aturan Islam, diat diambilkan tidak dari harta pembunuh, namun malah harta keluarganya, harta orang-orang yang tergolong asobahnya seandainya dia mati. Asobahnya seandainya dia mati, maka anaknya, laki-laki dan perempuan, urunan semua. Kemudian boleh jadi bapaknya, ini asobah. Atau pamannya, atau keponakannya. Nah, itu yang urunan untuk nebus, untuk membayar diat. Tidak diambil dari harta si pembunuh sedikitpun. Wa warasaha waladuha wa mamahum. Dan harta yang tadi, harta diat tadi, diwarisi oleh anak si perempuan dan orang-orang bersamanya. Faqala, maka berkatalah seorang yang bernama Hamal ibn Nabirah al-Hudali. Wallah alam, mungkin ini adalah anak Nabirah, seorang penyair terkenal di masa jahiliyah. Nabirah itu maknanya cerdas. Itu gelar dan bukan nama aslinya. Nabirah itu artinya orang yang cerdas. Nah, ada penyair jahiliyah yang mendapatkan gelar Nabirah, orang yang cerdas, dikarenakan dia adalah penyair yang unik. Rata-rata penyair top masa jahiliyah itu memulai karirnya dari muda. Itu sudah belajar bersair dan seterusnya, akhirnya karir jadi penyair, kemudian akhirnya meningkat, akhirnya jadi top, syairnya bagus, berkualitas, setelah di masa tuanya jadi senior. Maka perlu perjalanan rentang waktu yang lama, anggap saja dari umur 15 tahun sampai akhirnya nanti topnya, tenarnya, bagusnya umur 40 tahun misalnya. Wah, itu kemudian syair-syairnya top dan banyak penggemarnya karena indahnya. Itu rata-rata para penyair top Celia meniti karir dari kecil. Dari belia, kecuali Nabirah. Dia kecilnya tidak suka syair. tidak respect dengan syair, tidak minat dengan syair. Kok pas tua kok, kemudian pas tua anggap saja umur 40-an tahun itu kemudian minat dengan syair. Akhirnya dia belajar syair selama beberapa tahun, kemudian jadi penyair top. Syairnya bagus-bagus. Yang lain meniti karir dari umur 15 tahun, ini udah 40 tahun, 2-3 tahun udah langsung langsung berada di papan atas dunia penyair. Dalam kurun waktu yang sebentar. Karena itu maka dia disebut nabiroh. Orang yang unggul. Orang yang cerdas. Ya, mungkin ini anaknya nabiroh. Hamad bin Nabiroh Al-Hudali. Nabiroh di sini adalah mungkin kemungkinan besar adalah nabiroh penyair yang terkenal. Maka Hamal ini termasuk keluarganya si pembunuh. Dia bagian dari Asobah, dari Aqilah si pembunuh. Dia protes, menolak hukum Nabi dengan mengatakan, ya Rasulullah, kaifa uhum, bagaimanakah kami mendapatkan denda? Didenda atas matinya malam man la syariba wala akal wala nab wala nab natiqa wala stahal famislu dhalika yutal. Kenapa kami mendapatkan denda gara-gara matinya yaitu janin yang la syariba wala akal, biar nyambung jatuh lam semua, kaifa urum ma man la syariba wala akal wala natiqa wala stahal famislu dhalika yutal. Semuanya jatuhlah. Janin yang belum minum, belum makan, belum bisa bicara, juga belum bisa berteriak. Famislu dhalika yutal. Maka semacam itu adalah yutal. Yutal di catatan kaki. Yuhdar. Sia-sia. Yulgha. Dinihilkan. Layutman. Tidak ada diatnya. Tidak ada domannya, tidak ada jaminannya, yaitu tidak ada diatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang ini menolak hukum Nabi dengan perasaan. Belum bisa bicara, kenapa kami? Karena ada diat untuk janin. Diat kalau orang hidup wajar, ini janin belum apa-apa. Dan kenapa kami harus bayar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengomentari perkataan Hamal ibn Nabiroh tadi dengan mengatakan innama hadza min ikhwanil kuhan. Ya, orang ini adalah temannya dukun. Temannya dukun. Kenapa Nabi katakan demikian? Dikarenakan sajak yang dia sajakkan. Di sini dikatakanlah Al-Bukhari dan Muslim. Perlu diketahui bahasanya di masa silam, di masa jahiliya, mantra dukun-dukun Arab itu bersajak. Mantra dukun itu bersajak. Jatuh lam-lam, semua nunun, semua itu komat kamitnya mantranya itu bersajak. Namun sajakul kuhan itu takalluf. Sajak yang dipaksakan. Dirangkai kemudian biar kemudian gimana supaya ini. Dan itu tercela. Menurut orang Arab, versi orang Arab itu tercela. Sajak yang bagus itu tidak dibuat-buat. Namun mengalir begitu saja. Dan muncul kok, oh ternyata bersajak. Dan itu syair yang bagus, ada sajaknya, namun sajaknya, sajak yang mengalir. Tidak dipaksakan, dibuat-buat. Nah karena dia kemudian memprotes hukum Nabi dengan bersajak, dan Nabi nilai, dan Nabi tahu, merancang-rancang ini apa ya, dia telah dia siapkan, kemudian baru kemudian dia paparkan, maka Nabi katakan ini temannya dukun, karena dukunlah yang bikin sajak yang mutakallaf, yang dipaksa-paksakan. Oleh karena itu perlu diketahui, sebagian orang musyrik Mekah ketika mereka mau menghambat laju dakwah Nabi, sebagian mereka kemudian memilih untuk menuduh Nabi dengan sebutan kahin. Muhammad itu kahin. Atas landasan apa mereka tuduh Muhammad itu kahin? Atas landasan Quran itu seperti bersajak. Jatuh nunun. Maka sebagian orang musyrik Arab, dia itu kahin. Dalam rangka untuk membuat orang lari dari dakwah Nabi, dia itu kahin. Kenapa? Karena Quran bersajak. Nampaknya bersajak. Meskipun orang itu tahu bahasanya sajaknya Quran, kalau boleh disebut demikian, berbeda dengan sajaknya Quran. Orang yang sering jadi konsumennya kahin kan ngerti. Orang-orang Arab yang sering konsultasi dengan para dukun, mereka paham. Beda sajaknya ayat-ayat Al-Quran dengan sajaknya mantra-mantra dukun. Maka Nabi cela orang yang menolak hukum Nabi dengan perasaan. Nabi cela dengan celaan yang keras. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan bahasanya orang yang menentang wahyu dengan logika itu kalau dikelompokkan ada 5 kelompok. Satu kelompok adalah orang-orang yang menolak wahyu, hukum wahyu dengan akal. Fil khubariyat berkaitan dengan masalah akidah. Hal-hal yang mungkin hanya bisa didapatkan berdasarkan khubar, berita dari Allah dan Rasulnya. Apa itu? Akidah. Dalam masalah akidah, mereka tolak. Mereka tolak wahyu dengan akal. Wa qaddamat li al-aqla. Mereka lebih dahulukan akal daripada wahyu. Dan mereka berkata kepada para orang yang mengacu pada wahyu. Mereka katakan, lanal aqlu walakumul naqlu. Akal itu untuk kami. Nah, kalau kamu yang usahanya dalil-dalil. Dan ada orang yang menentang wahyu dengan opini. Dengan pendapat. Dan di antara pendapatnya adalah pendapat yang dibangun di atas kias. Dibangun di atas analog. Maka mereka berkata pada para penggemar hadis, orang yang beragama dengan mengacu pada hadis, lakumul hadis, untukmu hadis, untuk kami pendapat dan kias. Dan ada sekelompok orang yang menolak wahyu bihaqqa'ikihim, dengan kondisi hatinya, wa'adwaqihim, dan perasaannya. Maka mereka mengatakan, untuk kalian syariat, dan untuk kami hakikat. Dan ada sejumlah orang yang menolak wahyu dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Kami mau nyalon, kok enggak kemudian hadir di acara bid'ah? Ya nanti yang nyoblos dikit dong. Dalam rangka mencari masa sebanyak-banyaknya, maka aturan syariat tidak kami pakai. Nanti tidak dapat masa. Maka sebagian orang menolak syariat, mereka tentang dengan pertimbangan-pertimbangan politik, matabir, dan pertimbangan-pertimbangan manajerial. Ini memanage, begini ya, tidak pas kalau harus ikuti syariat. Maka mereka katakan, kalian pengikut syariat, sedangkan kami adalah politikus. Politikus, ya, secara analisis politik tidak bisa itu dipakai. Nah, syariat harus ditinggalkan kalau bertentangan dengan analisis politik. Kemudian ada orang yang menolak akal dengan otak atik. Dan dia landasan otak atik, dia mengatakan makna batinnya tidak seperti itu. Itu makna zahir yang seperti itu. Sholat dalam bentuk takbiratul ihram macam-macam itu makna zahir sholat. Bukan seperti itu makna batinnya. Makna dalamnya. Maka mereka mengatakan antum ashabu zahir. Kalian itu letterlock. Kalian itu cuma letterlock. Wanatu ashabul batin. Ya, kamilah orang yang bisa menyelam. Mendapatkan makna-makna batin. Cuma kemudian kata Ibnu Al-Qayyim, inna kulla ta'ifatin min hadhihi ta'if. Semua kelompok dari lima kelompok tadi la dhabita lima ta'tibi min dhalik. Tidak punya parameter yang jelas dalam apa yang menjadi prinsip mereka. Mereka tidak punya parameter yang jelas. Orang yang menolak syariat dengan pertimbangan-pertimbangan politik. Itu syariat yang mana yang ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan politik dan yang tidak itu tidak jelas. Menyesuaikan tempat dan masyarakat. Menyesuaikan tempat dan masyarakat. Maka di masyarakat yang mau cari masa di masyarakat yang komunitas yang anti-bid'ah, wah ngomong anti-bid'ahnya wah, keras. Karena mau cari masa di situ. Loh, kok pindah tempat? Langsung berubah. Pro-bid'ah. Langsung pro-bid'ah. Loh, terus ini patokannya gimana ini? Isuk dele sore tempe. Mencela mencele. Pagi baru masih kedelai, sore sudah ganti tempe. Mereka tidak punya dobit. Mana syariat yang ditolak dan yang tidak. Itu tidak ada dobitnya. Dari lima kelompok itu semuanya tidak ada parameter yang baku. Maka mereka melakukan kontradiktif-kontradiktif dalam perbuatannya. Orang yang boleh jadi misalnya orang yang menolak syariat dengan logika. Atau dengan perasaan karena dia punya perasaan ingin menyatukan manusia. Dengan pikirannya itu maka dia katakan semua agama sama. Semua agama sama. Karena ro'yunya, karena pikiran dan opininya, pikirannya. Namun ketika anak perempuannya yang kuliah di Amerika mau nikah dengan lelaki Yahudi, dia tolak keras permintaan anak perempuannya. Dia protes keras. Dia protes keras. Jangan. Anak perempuan yang sekolah di Amerika kirim surat minta restu pada bapaknya. Dia ingin telah menaruh hati dengan seorang laki-laki Yahudi Amerika. Dan beragama Yahudi. Maka bapaknya membalas surat anaknya dengan bahasa yang keras. Pokoknya saya tidak merestui. Kenapa? Karena dia bukan Muslim. Kalau kayak gitu kenapa gitu? Kenapa? Tuh katanya sama agama sama, ya. Kan sama, Yahudi, Muslim sama. Laki-laki Yahudi, laki-laki Muslim kan sama laki-lakinya, kan sama. Kenapa ditolak? Dan tidak usah jauh-jauh di situ, tidak jauh, tidak usah jauh-jauh di situ. Kalau dia katakan sama agama sama, kenapa tidak kadang-kadang pindah agama? Bulan ini Muslim, Ramadan Muslim lah. Nanti Syawal Nasrani, sama saja. Kenapa kok kemudian berhenti di wacana dan pemikiran? Tidak kemudian tidak berani diterapkan di dataran praktis dan aplikatif. Kenapa? Kenapa cuma bermain di wacana, berwacana? Kenapa takut untuk mengubah isi kolom KTP-nya? Kenapa takut? Maka tidak ada dobitnya. Tidak ada parameter yang jelas. Parameter yang jelas kemudian bisa jadi panduan. Tidak ada. Itu semua penentang syariat. Itu keadaannya demikian. Bal ma ta'tibihi tabu'un li ahwa'iha. Kenapa? Kenapa semuanya tidak ada dobitnya, tidak ada tolak ukurnya? Karena tidak ada penentangan-penentangan yang mereka lakukan terhadap syariat, kecuali itu adalah karena mengikuti selera hawa nafsu. Nah, selera nafsu itu kan kadang ke selatan, kadang ke utara. Kemana angin bertiup dan mana yang menguntungkan. Nah, kalau demikian, maka tidak ada tolak ukur bakunya. Tolak ukur bakunya tidak ada. Sebagaimana Allah firmankan, fa ilam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Jika mereka tidak mau merespon positif ajakan yang kau sampaikan, maka ketahuilah bahasanya mereka hanyalah mengikuti selera nafsunya. Maka Allah katakan ada dua sikap yang bertentangan, dua hal yang bertolak belakang, mengikuti syariat dan mengikuti hawa nafsu. Siapa yang tidak mau mengikuti syariat, dia adalah pengikut selera nafsu. Dan siapa yang menjadi pengikut selera nafsu, maka dia tidak akan tunduk dengan syariat. Makanya di ayat yang lain, wa nihkum bainahum bima anzalallah, maka putuskanlah hukum di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Wala tattabi ahwa'ahum, dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Maka kebalikan dari hukum yang Allah turunkan adalah hukum nafsu. Maka tidak ada pilihan kecuali al-hawa awil wahyu. Selera, kepentingan, ataukah wahyu. Sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu anil hawa. Maka Muhammad tidaklah berbicara berdasarkan seleranya. Suka-suka dia. In huwa illa wahyu yuha. Namun yang disampaikan oleh Muhammad adalah wahyu. Maka kebalikan hawa adalah wahyu. Maka syariat ja'ala menetapkan bahasanya berbicara itu ada dua macam. Ada nutqan anil wahyu, berbicara berdasarkan wahyu, dan ada berbicara berdasarkan selera. Tuma kemudian idza udda, jika dibantah, kullun min haula masing-masing, ala kullin min haula masing-masing mereka dibantah kebatilannya, maka dia akan mengacu kepada tauhidnya. Maka dia akan mengatakan dalam logika terdapat sesuatu yang tidak ditunjukkan oleh akal. Yang lain mengatakan dalam opin, dalam pendapat dan analog terdapat sesuatu yang tidak dibolehkan oleh hadis. Yang lain mengatakan dalam perasaan, intuisi dan hakikat terdapat sesuatu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Dan mereka katakan dalam analisis-analisis politik terdapat hal-hal yang dilarang oleh syariat. Dan mereka katakan dalam makna batin terdapat hal-hal yang didustakan oleh makna zahir. Maka semua mereka ujung-ujungnya seperti itu. Semua mereka ketika dibantah dan terpojok, semuanya mengatakan, kamu gak nyandak. Nah, kamu belum sampai. Kalau udah sampai, itu terdapat kebenaran yang tidak sebagaimana ya. Anda yakini, pola berpikir Anda dangkal, cupet dan cepek. Maka belum bisa menyelami apa yang kami katakan. Itu bahasa pamungkas mereka. Kepada orang-orang yang mengagungkan Alkitab wa Sunnah. Itu bahasa pamungkasnya. Ini butuh kedalaman analisis yang belum Anda sampai. Anda belum sampai padanya. Ini dapat makna batin. Yang makna batin itu secara lahiriah kayaknya tidak sesuai dengan makna zahir. Sehingga dari sudut pandang makna zahir ini salah. Padahal sebenarnya tidak. Tidak salah. Belum makomnya. Belum sampai makomnya. Itu tauhid mereka. Tauhid semua kelompok-kelompok tadi. Semuanya kan. Ketika didesak dan memang terdesak. Itu tameng terakhirnya, benteng terakhirnya adalah kalimat-kalimat semacam ini. Itu ya berdasarkan analisis syariat semacam itu. Dan pertimbangan-pertimbangan politik tidak seperti itu. Dan itu sebenarnya dibenarkan oleh syariat. Cuma Anda belum belum sampai jihad siasi. Belum sampai kemudian level jihad dengan politik. Sehingga belum paham semacam-semacam itu. Pertimbangan-pertimbangan ini tidak masuk dalam nalar Anda. Padahal itu satu hal yang sangat-sangat sesuai dengan nalar. Dan satu hal yang sesuai dengan jiwa syariat dan seterusnya. Fabatilu ha'ula, maka kebatilan yang diusung oleh mereka semua itu tidak ada patokannya. Berbeda dengan wahyu. Karena wahyu ampun madbub, semuanya patokannya jelas. Sejalan dengan realitas sesungguhnya. Talakau sadiqul masduqan, nanti adalah sesuatu yang didapatkan oleh as-sadiq al-masduq, Nabi SAW, seorang yang jujur perkataannya dan mendapatkan berita yang jujur, min ladun hakimin alim, yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha bijaksana dan lagi maha mengetahui. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Silakan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhtawana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.